تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. لقي والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. Hanya kecil. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثر dulu atuh. فأثرن به نقعا. Baru فأثر. فواسطنا به جمعا. Terus إن الإنسان لربه لكنود. Terus وإنه على ذلك لشهيد. Terus وإنه لحب الخير لشهيد. لشهيد. Lasyadid. Diulang, diulang. Wa innahunya. Wa innahu ala. Enggak, wa innahu li hub. Wa innahu li hub bil khairi lasyadid. Nah, dadnya gini, lasyadid. De, jangan dok, mulutnya aja. Lasyadid. Lasyadid. Aha. Afala. Afala ya lamu izabu firma. Bu, siro. Bu'siro mafisu. Fil kubur dulu. Fil kubur. Baru wahus fila mafisudur. Inna rabbahum bihim yawma izin lakobir. Lakobir. Lakobir. Hafalannya belum bagus lagi. Wa'il wal adiyati dobaha. Falmuriyati kodha. Falmugiroti subha. Faasar nabihi nakoa. Fawasat nabihi jama'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyadid. Lasyahid. Ulang. Wa innahunya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya lamu iza bu firama. Bu firama. Bukan bu fi. Bu firama fil kubur. Diulang afala. Afala ya lamu iza bu firama fisu. Fil kubur dulu. Fil kubur. Diulang ayat 9. Afala. Afala ya lamu iza bu firama fil kubur. Diulang afala. Afala ya lamu izabu siroma fil kubur. Lagi afala. Afala ya lamu izabu siroma fil kubur. Wahus. Wahus filama. Wahus sila. Sod. Baso. Wahus. Wahus filama fil sudur. Wahus filama fis sudur. Wahus. Wahus filama. Gini. Wahus filama fis sudur. Lagi wahus. Wahus filama. Sod baso. Wahis. Wahus. Wahus filama fis sudur. Wahus filama fis. Wahus. Wahus filana. Wahus filama. Wahusilama fis sudu. Konsen, konsen. Nanti dikasih hadiah. Mobil-mobilan, oke? Okay? Iya. Oke, okay. Konsentrasi. Memang anak-anak harus dikasih motivasi. Setelah ini kita beli mobil-mobilan ya. Tapi harus konsentrasi. Iya. Perhatikan ayah. Iya. Wahus. Sila fil sudur. Jangan fil, alif lamnya alif lam samsiah, tidak dibaca. Sudur. Oke, okay, ulang. Wahus. Wahus filama. Wahus sila. Silama fil sudur. Mulut ayah lihat. Uti keluarin suara ayah ngunyem-ngunyem. Wahus silama fil sudur. Lagi. Wahus. Wahus fil silama. Wahus sila. Wahusilama fisudur inna rabbahum bihin yawma izin lakobir inna rabbahum bihim yawma izin lakobir. Eh, lakobir. Nah, itu orang mana lah ini orang adiatnya. Coba baca. Mana ini? Nih. Ini. Ya, dari awal, baca. Wal adiyati robaha. Masih ingat dua patah dibaca satu jika dihentikan? Mad iwat. Apa itu mad iwat? Dof adiyati robaha. Fal muriyati kodaha. Fal muhiroti subha fa asar rabihi naqa fa wasat nabihi. Ini itu mah belum kenal nih innal ya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu ala zalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqa la khabir lagi. Nah, itu dikasih hadiah mobil ya, mobil-mobilan bukan mobil beneran. Konsen lihat ayah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqad lagi inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir.